بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، هنا فينا عزكم الله. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang sangat banyak tiada, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniyah dalam bentuk nikmatul Islam wal iman wal istiqamah, juga kenikmatan-kenikmatan dalam bentuk lahiriah. Di antara kenikmatan tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk berjumpa di majelis ini, di masjid Allah yang mulia ini. Karena fitna azzakumullah, disebutkan oleh para ulama kita, sinfani, ada dua jenis orang. Idza salaha salahan nas fi ma'ashihim wa dinihim, wa idza fasada fasadan nas fi ma'ashihim wa dinihim. Ada dua jenis orang. Apabila dua jenis ini soleh, baik, maka akan baik pula umat manusia atau masyarakat ini dalam urusan kehidupan dunia mereka dan agama mereka. Tetapi kalau dua orang ini, dua golongan ini rusak, maka akan rusak pula umat manusia pada kehidupan dunia mereka dan pada agama mereka, yaitu al-umara'u wal-ulama, yaitu para umara, para penguasa dan para ulama, alim ulama. Dari sini khonafuddin azakumullah dinyatakan oleh para ulama kita, la yastaqimu amrun nas illa bi imam, tidaklah akan lurus keadaan umat manusia, keadaan masyarakat itu, melainkan dengan adanya seseorang pemimpin. Wala yastaqimu dinun nas illa bil ulama, dan tidak akan lurus agama seseorang, agama masyarakat tadi, melainkan dengan bimbingan para ulama. Terkait dengan yang pertama ini, tidak akan lurus keadaan masyarakat, keadaan umat, melainkan dengan imam, disebutkan, diriwayatkan dari salah seorang penyair di zaman jahiliyah dulu, pengakuan seseorang di zaman jahiliyah sebelum Islam, namanya Al-Afwah Al-Audi, Al-Sya'ir Al-Jahili, penyair masa jahiliyah dulu. Dia mengatakan dalam syairnya, la yasluhun nasu fawda la surata lahum, la yasluhun nasu fawda la surata lahum, wa la surata idha juhaluhum sadu. Tidak boleh, tidak baik kondisi umat manusia itu fawda, dalam keadaan kacau, dalam keadaan tidak terkendali, la surata lahum, tidak ada pemimpin bagi mereka, tidak baik itu. Wala surata idza jahil idza juhaluhum sad, dan tidak akan mungkin muncul pemimpin-pemimpin yang baik apabila yang memimpin masyarakat itu adalah orang-orang jahilnya. Ini pengakuan orang-orang jahiliyah tempo dahulu, bahwasanya kondisi masyarakat, kondisi rakyat di sebuah bangsa, di sebuah negara itu akan stabil, kondisinya akan baik, akan bagus ketika ada seseorang pemimpin yang memimpin mereka. Juga dinukil dari sebagian salaf, mereka mengatakan situna imam, situna sanatan min imamin jair aslahu min laylatin wahidatin bila sultan. 60 tahun, situna sanah, 60 tahun dipimpin oleh seorang penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, itu lebih bermaslahat daripada satu malam dengan tanpa penguasa. Bayangkan 60 tahun dipimpin penguasa yang kejam, penguasa yang zalim, itu lebih baik daripada satu malam saja dengan tanpa penguasa. Kenapa demikian? Sebab kalau masyarakat itu, warga negara itu memiliki seseorang pemimpin yang mengurusi mereka, kondisi mereka akan stabil, akan bagus, tidak akan terjadi yang namanya hukum rimba. Tetapi ketika sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah wilayah tidak memiliki penguasa, maka kondisinya akan semakin hancur. Yang terjadi ialah hukum rimba, yang kuat akan membantai yang lemah, yang lemah akan tertindas selamanya oleh orang-orang yang kuat. Kondisi akan kacau, akan ribut. Barakallahu fikum. Dari sini fundamental azakumullah. Dari kenyataan yang semacam ini, maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan satu bimbingan yang sangat mulia, satu prinsip dalam bernegara, dalam berwarga negara yang sangat mulia. Barang siapa yang melaksanakan prinsip ini, barang siapa yang menyemarakkan dan memasyarakatkan prinsip ini, maka akan tercapai sebuah kondisi negara, kondisi wilayah, kondisi daerah yang istiqamah, yang lurus, yang baik. Baik pada dunianya, baik pula pada agama mereka. Satu prinsip itu ialah as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Mendengar dan mentaati penguasa kita. Mendengar dan mentaati penguasa kita. Ini dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga diperintahkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Islam, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri yang disebutkan dalam ayat ini ialah para umara, para pemimpin, para penguasa. Itu merupakan tafsirnya mayoritas ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh. Mereka menyatakan ulil amri dalam ayat ini adalah para umara. Dalam ayat ini, fanafidina azzakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memerintahkan kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya dan para penguasa. Dari ayat ini bisa diambil bahwasanya ketaatan kepada penguasa termasuk alamatul iman, termasuk tanda-tanda keimanan seseorang. Juga diambil dari ayat ini pula bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu berarti ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Satu paket. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, konsekuensinya dia harus mentaati penguasa. Ketika ada seseorang yang mentaati penguasanya, berarti dia telah beriman, berarti dia telah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dari ayat ini pula ikhwan fillah azakumullah disebutkan bahwasanya penguasa dan pemerintah yang wajib ditaati adalah minkum wa ulil amri minkum, dan penguasa-penguasa di kalangan kalian, yakni minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Menunjukkan kalau penguasanya kafir, la sam'a wa la ta'ah, tidak ada ketaatan atau mendengar dia. Tetapi kalau penguasanya minkum, dari kalangan kaum muslimin, maka wajib mentaati dia, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia sadis, walaupun dan walaupun. Dengan keumuman ayat ini. Ayat ini pula ikhwanul fitrin azakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya ketaatan kepada penguasa tidaklah mutlak, tetapi muqayyadun, terikat dan terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau yang diperintahkan oleh penguasa tadi, yang dibimbingkan oleh penguasa tadi, sesuai dengan bimbingan Islam, sesuai dengan Quran dan Sunnah, taati. Tetapi kalau perintah penguasa tadi atau bimbingan penguasa tadi ternyata bertentangan dengan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka tidak ditaati. Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketaatan kepada penguasa itu perintah Allah, tanda keimanan, tanda kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun hadisnya Rasulullah alaihi wasallam sangat banyak. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, "Alal mar'il muslim السمع وطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة." Kata Rasulullah SAW, wajib atas individu-individu muslim untuk mendengar dan mentaati penguasanya pada apa yang dia suka dan yang dia benci, kecuali kalau diperintahkan berbuat kemaksiatan. Ketika itu tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati penguasa tadi. Sangat jelas perintah alal mar'il muslim, wajib atas individu-individu muslim. Dalam hadisnya ada penambahan keterangan, fi ma ahabba wa kariha, kita berkewajiban mentaati penguasa kita dalam semua perkara yang kita suka atau yang kita benci. Fima hatta wa kariha. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu merupakan wasiat Rasulullah SAW yang terakhir. Di antara wasiat Rasul yang terakhir ialah wasiat untuk mendengar dan mentaati penguasa walaupun dipimpin oleh penguasa yang dari Habasyah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dari sahabat Irbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah, memberikan mu'ibah kepada mereka dengan mu'ibah yang sangat mengena, yang berkesan, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mu'ibatun muwajjihin. Ya Rasulullah, seakan-akan itu merupakan ceramah orang yang mau berpisah. Berikan wasiat. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiatnya kepada para sahabat secara khusus dan kepada umat Islam secara umum. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah azza wa jal, dan wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdul habasyi, mendengar dan mentaati penguasa walaupun dipimpin oleh budak dari Habasyah. Walaupun dipimpin dari dipimpin budak dari Habasyah. Dan masih banyak lagi khanafitina azzakumullah, sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mewajibkan kita untuk mendengar dan mentaati penguasa kita. Maka dengan naf-naf Quran dan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi jelas bagi kita bahwasanya mentaati penguasa kita yang muslim walaupun dia zalim, walaupun dia sakit-sakit kejam, adalah perkara yang wajib, perkara yang harus, perkara yang harus dilakukan oleh individu-individu umat Islam. Bahkan termasuk tanda iman seseorang, termasuk tanda jujurnya iman dia kepada Allah, dan termasuk bukti ketaatan dia kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus. Keharusan ini benar-benar azakumullah seperti yang terangkan tadi, dikuatkan dengan beberapa poin di atas, termasuk tanda keimanan, termasuk tanda ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, dikuatkan lagi kewajiban mendengar dan mentaati penguasa, fima hatta wa kariha, dalam perkara yang dia suka atau dalam perkara yang dia benci. Dikuatkan lagi dalam riwayat yang lain bahwa itu merupakan wasiatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam di akhir hayatnya. Ditambahkan lagi riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, alaika as-sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa asaratin alaih. Dikuatkan dengan lima perkara ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mendengar dan mentaati penguasa kamu, fi usrika ketika kamu dalam kesulitan, wa yusrika ketika kamu lapang dan longgar, wa manshatika ketika kamu bersemangat, wa makrahika ketika kamu mendapati perkara yang kamu enggak suka dari penguasa tadi. Dan wa asharatin alaika, kamu tetap mendengar dan mentaati penguasa walaupun ada asharah atasmu. Dimanakan oleh para ulama yang namanya asharatin alaika, mendapati adanya penguasa yang hanya memikirkan kepuasan pribadi, memikirkan kekayaan pribadi, memikirkan hak-hak pribadi, mengharuskan rakyatnya untuk menunaikan haknya, tetapi dia tidak memberikan hak rakyat. Itu namanya asharatin alaih. Yang dia pikir dia pribadi, dia tidak pernah menunaikan haknya rakyat. Lima keadaan. Walaupun mengalami keadaannya semacam ini, tetap harus as-sam'u wa ta'ah, harus mendengar dan mentaati. Dikuatkan lagi, walaupun penguasa itu dari kalangan budak, budaknya pun dari budak Habasyah, fisiknya rusak, fisiknya cacat, tidak bagus. Disebutkan hal itu di dalam riwayat dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabiba. Dengarkan penguasa kalian, taatilah penguasa kalian, walaupun ditunjuk untuk menjadi amil kalian seorang budak Habasyi. Seakan-akan kepalanya itu ialah buah kismis. Antum tahu yang namanya kismis ditaruh di kepala, itu menunjukkan fisik yang kurang bagus, ciri khasnya orang-orang Habasyah. Ini penguat yang berikutnya. Jadi walaupun penguasanya itu budak, bukan kalangan merdeka, walaupun penguasanya adalah penguasa yang cacat fisik, yang jelek fisiknya, seakan-akan di kepala dia ada zalibanya. Ini penguat-penguat yang berikutnya. Apalagi penguasa itu statusnya adalah merdeka, apalagi dia bukan seorang budak dari Habasyah, apalagi dia orangnya tampan dan gagah, barakallahu fiik, maka lebih-lebih lagi diharuskan untuk mendengar dan mentaati mereka. Dikuatkan lagi keharusan untuk mentaati penguasa, dikuatkan dengan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk tetap mentaati penguasa tadi, walaupun penguasa itu penguasa yang rakus, penguasa koruptor, penguasa yang tidak aspiratif dengan rakyatnya, penguasa yang bahkan mungkin membolini rakyatnya, tidak pernah menunaikan hak-hak rakyat, tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaati mereka. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menabarkan, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku nanti asharah. Asharah seorang penguasa yang kemaruk, penguasa yang hanya memikirkan hak pribadi, tidak menunaikan haknya rakyat. Sungguh kata Rasul, akan terjadi sepeninggalku nanti penguasa yang semacam itu. Wa umurun tunkirunaha, dan akan terjadi perkara-perkara yang kamu ingkari. Ketika itu dia bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada seseorang dari kami yang mendapati masa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Engkau menunaikan, kamu tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, dan kamu meminta kepada Allah. Kamu menunaikan hak penguasa yang menjadi kewajiban kalian, dan kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala haknya kalian. Muttafaqun alaih. Bayangkan, walaupun penguasanya demikian, tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasanya. Penguat-penguat yang lain juga masih banyak. Di antaranya ialah ancaman Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada siapa saja yang menghinakan penguasanya, kepada siapa saja yang kemudian berani melawan penguasanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan hadisun hasan, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man ahana sultan ahanahu Allah, barang siapa yang menghinakan penguasa maka Allah akan hinakan dia dunia akhirat. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih, barang siapa yang membenci dari penguasanya sesuatu, maka hendaklah dia sabar dalam menghadapi sultan tadi. Fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja min as-sultan ash-shibra famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Sebab tidaklah ada satu orang pun dari masyarakat ini yang memberontak penguasanya satu jengkal saja lalu dia mati, melainkan dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam sabdanya, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamah wa la hujjata lah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata bi'atan jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan tangan ketaatan, artinya barang siapa yang tidak lagi mau mentaati penguasanya, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan dia tidak memiliki hujjah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan baiat kepada penguasa tadi, kemudian dia mati, maka matinya dalam mati jahiliyah. Cukup keras ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini semuanya ibn abidina azakumullah sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib difardukan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam atas individu-individu masyarakat. Walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya dari budak Habasyah, walaupun penguasanya cacat fisik. Barakallahu. Dan dalam semua keadaan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, isma' wa ati' wa in ukhidha maluka wa duriba dhahruk. Dengarkan penguasa kalian, taati penguasa kalian, walaupun harta kamu dirampas dan walaupun punggung kamu dicambuk. Isma' wa ati. Rasul menyatakan demikian ketika sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhum bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada kamu terkait dengan penguasa-penguasa yang adil, tapi kami bertanya kepada engkau ya Rasulullah terkait dengan penguasa yang demikian, demikian, demikian, disebutkan jeleknya. Rasul tegas mengatakan, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasa kamu, walaupun harta kamu dirampas, walaupun punggung kamu dicambuk. Dan ketaatannya dalam semua keadaan, kecuali ketika dia memerintahkan perkara-perkara yang maksiat kepada Allah, maka tidak ditaati. Barakallahu fiik. Dalam semua keadaan. Dari sini akan dinas semua. Ketika ada seorang penguasa yang kita bicarakan bukan penguasa yang baik-baik, penguasa adil, semuanya sepakat. Ketika ada seseorang penguasa yang ternyata dikenal dengan KKN-nya korupsi, kolusi, nepotisme, dikenal dengan budaya KKN dan terbukti KKN korupsi yang paling besar, penguasa yang semacam ini tetap kita harus mentaati dia, tetap kita harus mendengarkan perintah-perintahnya selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Barakallahu fiik. Bahkan kalaupun seandainya ada seorang penguasa yang kemudian membawa pasukannya datang ke perumahan penduduk, datang ke rumah-rumah masyarakat yang ada, lalu menggeledah harta benda yang mereka miliki, diangkut oleh penguasa tadi dengan cara yang zalim, tetap kita harus mendengar dan mentaati penguasa. Sayangkan membawa truk besar berisikan pasukan datang ke kampung-kampung masyarakat, digeledai semua, diambil harta benda yang dimiliki oleh masyarakat, diangkut dengan truk-truk tadi. Tetap harus mendengar dan mentaati. Bahkan walaupun kalau seandainya terjadi ada seorang penguasa yang sangat kejam, yang sangat sadis, tanpa sebab, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, dia berbuat lalim kepada masyarakatnya, diambil harta benda mereka, dicampur semua masyarakatnya, tetap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa. Penguasa yang sekejam itu, kita dilarang dalam Islam untuk memberontak mereka. Khuruj. Hadis yang tadi kita bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir 'alaih. Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, maka hendaklah dia bersabar menghadapinya. Sebab fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultani syibra famata 'alaih illa mata mitatan jahiliyah. Sebab tidak ada satu orang pun dari kalangan masyarakat ini yang memberontak penguasa, satu jengkal saja memberontakan itu, lalu dia mati di atasnya, melainkan dia mati jahiliyah. Satu jengkal, tidak boleh. Yang namanya pemberontakan penguasa itu luas maknanya. Yang jelas panggul senjata, kudeta militer melawan penguasa dengan dengan senjatanya, jelas. Termasuk pemberontakan kepada penguasa ialah hujatan, menghujat penguasa, menyebarkan keaiban-keaiban mereka di tengah-tengah masyarakat umum. Termasuk dalam bentuk pemberontakan ialah al-mudaharat wal-musayarat, tindakan demonstrasi-demonstrasi turun di jalan-jalan menolak kebijakan penguasa atau yang semisalnya. Itu semuanya merupakan tindakan kaum kufar dan sekaligus tindakan khuruj, pemberontakan penguasa. Sak jengkal tak boleh. Shibron, sak jengkal aja tak boleh. Apalagi sak meter, apalagi sampai longmat. Ancamannya sangat keras. Mereka diancam dengan mati jahiliyah. Matinya sebagaimana orang-orang jahiliyah zaman dahulu kala, mati tidak memiliki penguasa, mati di atas dosa besar. Karena itu, jazakumullah, saya kira sangat jelas sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjabarkan tentang masalah ini. Hanya satu, harus mentaati penguasa yang muslim selain dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini karena fitna azabullah sesungguhnya sering disampaikan, berulang-ulang disampaikan, dan memang harus terus menerus dan selalu disuarakan, dikarenakan masyarakat kaum muslimin secara khusus mereka itu tidak memahami prinsip ini, bahkan mereka itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi. Demonstrasi-demonstrasi di mana-mana walaupun dijuluki dengan demo damai, demo untuk menebarkan karangan bunga. Di mana-mana. Hujatan-hujatan kepada penguasa. Di mana-mana. Apalagi dengan canggihnya zaman sekarang ini. Menghujat penguasa di dunia maya. Di tempat-tempat yang semua orang membacanya. Tersebar luas. Bukan semata-mata di daerah dia saja. Tapi bahkan mungkin tersebar sampai ke luar negeri. Celaan, hujatan, caci makian dan segala macamnya. Di mana-mana. Maka harus mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim walaupun dia zalim, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanakum a'azzakumullah, perlu dipahami apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu kemudian menjadi prinsip Islam, prinsip akidah Islam yang sangat mulia, yang sangat agung, menjadi ciri-ciri seseorang yang baik, menjadi ciri-ciri seorang muslim yang saleh, menjadi ciri-ciri seorang sunni, seorang ahlu sunnati wal jamaah, seorang salafi, mendengar dan mentaati penguasanya. Dan menyelisihi prinsip ini sudah menjadi ciri khasnya ahlul bid'ah, menjadi ciri-cirinya kaum khawarij, kaum teroris dari masa ke masa. Kalau kita melihat buku-buku para ulama yang membahas tentang masalah ini, yang membahas masalah akidah, mereka pasti membawakan dan menyebutkan prinsip ini di dalam karya-karya mereka. Sekaligus menjelaskan kepada umat Islam bentuk perwujudan dan realisasi ketaatan mereka kepada penguasa. Semata-mata pengakuan tidak cukup, harus dengan buktian. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari namanya Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari. Beliau menyatakan ketika menyebutkan prinsipnya ahlus sunnah, prinsipnya kaum muslimin, was-sam'u wa ta'ah lil a'immati fima yuhibbu Allah wa yarda wa man walla al-khilafata bi ijma'i an-nasi 'alayh wa ridahum bih fa huwa amirul mu'minin. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. Yang artinya kata Al-Barbahari rahimahullah, di antara prinsipnya Ahlussunnah, prinsipnya kaum muslimin ialah mendengar dan mentaati penguasa-penguasa mereka pada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, bukan dalam perkara maksiat. Dan barang siapa yang menjadi pemimpin negara, menguasai kekhilafah di sebuah negara dengan kesepakatan masyarakat dan keridhaan masyarakat atasnya, maka dia disebut sebagai amirul mukminin, penguasa pusat, presiden dan semisal. Dan tidak halal bagi siapapun untuk bermalam satu hari saja dalam keadaan dia tidak memiliki imam atau tidak meyakini keabsahan sebuah imam, seorang imam baik imam yang bagus, yang adil, atau imam yang fajir. Ini semua adalah prinsipnya harusnya. Setelah itu, Al-Imamul Barbahari rahimahullah membawakan konsekuensi realisasi daripada ketaatan kepada penguasa. Beliau mengatakan, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Berhaji dan berjihad, berperang bersama dengan penguasa, terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Dan salat Jum'ah di belakang mereka boleh. Ini konsekuensi ketaatan kita kepada penguasa. Al-Imamul Barbahari rahimahullah menyebutkan ada tiga perkara. Yang pertama ialah haji. Haji itu harus bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah. Harus mendapatkan legalisasi dari mereka. Maka barang siapa ikhwanabitina azakumullah yang berangkat haji ilegal, tidak masuk di dalam daftar penguasa kita yang menangani urusan haji, berarti dia tidak melaksanakan prinsip ini. Di situ ada unsur pemberontakan yang sejengkal, dan dikhawatirkan hajinya tidak mabrur. Barakallahu fiik. Kalau dulu dikenal dengan haji pastor itu, sekarang pastor itu kafe. Contoh sekarang yang haji yang ilegal itu ialah haji yang lari lewat negara lain. Fred lari tahu-tahu sampai Saudi. Menyalahi prinsip Islam, menyalahi prinsip akidah kaum muslimin. Haji itu bersama dengan penguasa, entah Anda haji reguler atau haji plus. Terdaftar di daftarnya penguasa yang ngurusi urusan haji. Urusan ada KPIH gak ada masalah. Yang penting terdaftar resmi dengan penguasa. Haji ya. Yang kedua ialah jihad. Wal ghazwu ma'al imam, dan jihad itu bersama dengan penguasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, al-imamu junnatun yuqatalu wa yutaqa min waraihi. Imam penguasa itu adalah tameng perisai, musuh diperangi, dan kita bersembunyi di belakang perisai tadi. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Diambil faedah oleh para ulama kita, lafaz ini menunjukkan yang namanya jihad dengan kalimat jihadun fi sabilillah itu harus bersama dengan penguasa, dengan bendera penguasa, dengan instruksi penguasa, dengan kepemimpinan penguasa. Jihad swasta yang ilegal tidak sah dan tidak dinyatakan sebagai jihad fi sabilillah. Ini konsepnya azakumullah, prinsip Islam, prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus satu persyaratan terwujudnya jihad yang syar'i. Harus dengan penguasa. Ada benderanya. Bukan menggunakan bendera swasta, bendera partai, bendera kelompok, bendera golongan, tidak, dengan bendera penguasa. Dari sinilah ikhwan fillah azakumullah, para ulama kita yang mu'tabar, para ulama kita yang kibar, ulama-ulama besar masa kini, tegas mereka menyatakan untuk di zaman sekarang ini belum ada yang namanya bendera jihad. Belum ada, bukan tidak ada. Belum ada yang namanya bendera jihad yang syar'i. dikarenakan musliminya lemah, dan dikarenakan yang kedua tidak ada bendera penguasa yang mengusungnya, maka tidak ada yang namanya jihad yang syar'i. Belum ada jihad yang syar'i di zaman kita. Ketika mengamati dan mencermati kasus Syria misalkan, para ulama kita tegas menyatakan untuk yang namanya jihadun fi sabilillah dengan konteks jihad seperti yang dulu diamalkan Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ada di Syria. Kenapa? Tidak ada bendera penguasanya. Walaupun penguasa mereka itu ialah penguasa kafir, dikarenakan memiliki pemahaman Nusairiyah, pemahaman Syiah Rafidhah ekstrim yang dikafirkan oleh para ulama. Kafir, betul memang kafir. Tetapi ketika mau menggulingkan kekuasaan tadi dengan cara jihad di sabilillah, tidak ada benderanya. Apalagi yang ada di lapangan itu bukan bendera penguasa, tapi menggunakan bendera kelompok. Yang ini bendera Ikhwanul Muslimin, yang ini benderanya Hizbut Tahrir, yang ini bendera yang lain-lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai jihadun fi sabilillah. Barakallahu fikum. Sementara tindakan-tindakan mereka-mereka ini, sanafitina azakumullah, yang mengusung bendera masing-masing kelompoknya, masing-masing partainya, dan perang, itu dikatakan sebagai qitalul fitnah. Perang fitnah, bukan perang yang fi sabilillah. Perang fitnah itu tergolong qitalul jahiliyah, perang ala orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh seseorang sahabatnya, ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan wa rajulun qatala asabiyatan, ayyuhuma fi sabilillah? Qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada seseorang yang perang dikarenakan fanatisme golongannya, dikarenakan semangat-semangat jahiliyah, mana yang bisa dirilah? Belum mengatakan barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, itu yang bisa dirilah. Ikhlas karena Allah semata. Dan ingat, dengan bendera penguasa yang kita bahas sekarang, yang ada di lapangan sana, barakallahu fikum, perang dalam rangka untuk partainya, perang dalam rangka untuk hizibnya, perang dalam rangka untuk kelompoknya, dan segala macamnya. Qital fitnah, qital jahiliyah. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah yang di Mesir, ulama kita pun juga demikian fatwanya, tidak ada di Mesir ketika itu yang namanya bendera jihadun fi sabilillah. Karena tidak ada bendera penguasa di situ. Barakallahu itu. Jadi katakan seperti fitnah. Penguasa Mesirnya dari kalangan Ikhwanul Muslimin, yang notabene mereka itu ialah sampahnya teroris, tong sampahnya teroris, orang-orang yang memiliki pemahaman terorisme dan melaksanakan aksi-aksi teror, itu dari tempatnya mereka semua. Ikhwanul Muslimin sururi. Yang kontra mereka juga demikian. Tidak menggunakan bendera penguasa. Sehingga dikatakan fitnah. Dan kaum muslimin diminta untuk menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah tadi. Memperbaiki agama mereka. Mempelajari agama Allah. Mengamalkan agama Allah. Dengan sebaik-baiknya. Jauh dari fitnah sejauh-jauh. Wahagat. Sehingga tidak mudah untuk mengatakan jihad fi sabilillah. Perhatikan baik-baik prinsip ini. Di antara konsekuensi kita mentaati penguasa, walaupun penguasanya zalim, kita harus perang, berjihad bersama dengan penguasa. Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala pernah ditanya, ya Syekh, apa hukumnya seseorang yang pergi jihad, keluar jihad katanya dengan tanpa izin penguasa? Beliau mengatakan, la yajuz, tidak boleh itu. Dan itu merupakan pemahaman dan fikrahnya kaum khawarij. Sekarang yang mau ikhwan fillah na'udzubillah, sehingga kalau kita mau perang, mau jihad, harus izin presiden dulu. Harus menggunakan benderanya presiden dulu. Gimana Pak SBY diizinkan? Bagaimana Pak SBY mau perang? Kita mau ikut? Itu prinsipnya Islam. Di antara bentuk konsekuensi ketaatan kita kepada pihak penguasa. Jihad. Yang ketiga ialah salatul jumu'ah. Salat jum'at di belakang penguasa. Itu boleh. Walaupun penguasanya koruptor, walaupun penguasanya jago maksiat, walaupun penguasanya kejam dan lalim, dia yang menjadi khatib, dia jadi imam, tidak ada masalah. Boleh bagi kita untuk salatul jumu'ah bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Jum'atan bersama dengan dia penguasa. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dikarenakan keterbatasan tempat dan jumlah penduduk yang sangat besar, apalagi penguasa mengizinkan, diperbolehkan mengadakan salatul jumu'ah di masjid-masjid jami' kaum muslimin yang beredar, yang tersebar di wilayah mereka masing-masing. Tapi kalau seandainya Anda berada, misal masuk masjid agung, ternyata yang menjadi khatib dan imam seorang penguasa daerah yang dikenal dengan korupsinya, dikenal dengan kemungkarannya, dikenal dengan kemaksiatannya dan segala macamnya, sah. Jangan diulangi lagi. Barang siapa yang mengulangi lagi, maka dia dikatakan sebagai mubtadi', dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menukil dari jumhur ulama. Tiga konsekuensi. Ini pernyataan Al-Barbahari. Juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam bukunya Aqid Salaf Ashabul Hadis, ketika menjelaskan tentang prinsipnya Al-Hadis, prinsipnya Salaf, prinsipnya Al-Sunnah, ini saya bawakan dikarenakan ada penambahan penjelasan. Beliau mengatakan, wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal-'idaini wa ghairi wa ghairahuma min as-salawat khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira wa yarawna jihad al-kafarati ma'ahum wa in kanu جورة فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاة وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم السيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل للجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. Indah kalamuhu rahimahullah. Kata Ashabuni rahimahullah, ya Pak. Ashabul hadis, yani ahlu sunnati wal jamaah, berpendapat, berkeyakinan, melaksanakan sholat Jum'at, melaksanakan sholat Idain, dua hari raya, dan sholat-sholat yang lainnya di belakang semua penguasa yang muslim. Baik penguasa yang baik, penguasa yang saleh, atau penguasa yang fajir. Mereka juga berkeyakinan berjihad melawan orang-orang kafir juga bersama dengan para penguasa, walaupun penguasa yang kejam, penguasa yang lalim, yang keji. Mereka juga berkeyakinan mendoakan kebaikan untuk penguasa, mendoakan islah supaya diperbaiki keadaannya, mendoakan taufik, mendoakan salah supaya dia menjadi penguasa yang saleh, mendoakan supaya dia bisa menebarkan keadilan di tengah-tengah masyarakatnya. Dan mereka tidak membolehkan khuruj memberontak penguasa dengan pedang, walaupun mereka mendapati penguasa itu sudah mulai berpaling dari keadilan menuju ke kezaliman dan kedustaan. Dan mereka ahli hadis berkeyakinan perang bolehnya memerangi kelompok-kelompok pemberontak bersama dengan penguasa hingga kelompok tadi kembali kepada ketaatan penguasa yang adil. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dari ucapan dan kepenjelasan Al-Imam As-Sabuni ini ada penambahan keterangan barakallahu. Di samping tadi haji, jihad, Jumat, di sini barakallahu fikum disebutkan oleh As-Sabuni rahimahullah salatul idain. Salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bersama dengan penguasa, baik penguasa zalim atau penguasa yang adil. Dengan penguasa. Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama ya ikhwan ialah dikarenakan salatul id amal jama'i. Salat id itu adalah amal jama'ah yang dimaksudkan daripadanya adalah syiar, menyebarkan syiar Islam. Sehingga disyariatkan dan termasuk prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan salatul id bersama dengan penguasa. Oleh karena itulah ya fanafitina azakumullah, para ulama kita dari semua mazhab, baik yang mengatakan satu matlak ataukah beda matlak, zona domestik ataukah zona internasional, bahasa mereka dalam ru'yatul hilal, mereka semuanya menasihatkan untuk berhari raya bersama dengan penguasa. Berkata menampakkan untuk berpuasa Ramadan juga dengan pihak penguasa. Dikarenakan prinsip ini barakallahu fikum, untuk menyatukan ibadah kaum muslimin supaya syiar Islam itu terasa gaungnya merata di mana-mana di seantero penjuru tanah air yang ada ini. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang punya keyakinan, tolong ucapkan baik-baik bahasa saya ini. Barang siapa yang punya keyakinan tidak perlu mentaati penguasa dalam perkara hari raya, tidak perlu ikut penguasa dalam perkara hari raya, punya i'tiqad semacam ini, maka dia termasuk orang yang punya pemahaman khawarij. Termasuk upaya untuk memberontak penguasa dalam perkara ini, menghujat mereka dalam perkara ini, dan dia menyelisihi prinsip ahli sunnah dalam perkara ini. Kalau punya i'tiqad. Barakallahu fikum. Khawarij salat id. Barakallahu fikum. Gitu ya. Memberontak penguasa dalam perkara salatul id. Kalau punya i'tiqad semacam ini. Tapi kalau kemudian dia tidak punya i'tiqad semacam itu, namun dia berpegangan dengan pendapat ulama yang zona internasional atau segala macamnya, lah bas. Walaupun dinasihatkan itu bersama-sama dengan penguasa yang ada. Sekali lagi, kalau dia punya i'tiqad, punya keyakinan, yakin bolehnya tidak ikut pemerintah, bolehnya tidak taat pemerintah dalam kalpatan ini, itu merupakan i'tiqad yang batil, bertentangan dengan prinsip Islam. Namanya barakallahu fikum salatul idain. Juga yang disebutkan di sini ialah prinsip Ahlussunnah yang berikutnya, yang juga menunjukkan konsekuensi mentaati penguasa ialah addu'a lahum, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Didoakan semua, doa kebaikan, didoakan supaya dia bisa adil, didoakan supaya dia menjadi orang yang saleh, dikasih taufik, dikasih teman-teman yang baik, didoakan supaya mampu menjalankan pemerintahan dia dengan baik dan benar, didoakan supaya dia bisa mendengarkan aspirasi masyarakatnya, menebarkan adil di tengah-tengah masyarakatnya, menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya, didoakan kebaikan untuk mereka. Ini prinsipnya Ahlussunnah. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, tegas beliau menyatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Yang artinya, kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, ketahuilah ini ahli bid'ah, sahibu hawa, khawarijnya itu. Kalau kamu mendapati, melihat seseorang, mendapati seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, menghinanya, menghujatnya dan segala macamnya, sahibu hawa, ketahuilah dia orang yang mengikuti hawa nafsu, nama lain daripada ahli bid'ah. Dan apabila kamu menyaksikan seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, mendoakan kesolehan untuk penguasanya, ketahuilah dia adalah sahibu sunnah, ahlu sunnah insyaAllah. Barakallahu. Diriwayatkan dari Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad rahimahullah, dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, kalau seandainya aku memiliki satu doa saja yang mustajab, aku akan berikan untuk kebaikan penguasa. Nah, kalau kita dapat wangsit dari langit, Muhammad dapat doa mustajab hari ini, misal, maka saya katakan wangsit, karena gak mungkin. Kira-kira, aku mintanya apa ya? Ya Allah, masukkan aku dalam surga. Saya tidak. Aman. Kayak gitu ya? Itu kalau masih kepikiran akhirat. Nek sing mikir akhirat. Lain lagi mikir dunia. Dan itu, ya Allah, aku minta dunia dan seisinya. Allah Nusa. Fudail ibn Iyad mengatakan, kalau seandainya aku memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, aku akan berikan untuk kebaikan penguasa. Aku akan berdoa untuk kebaikan penguasa. Ditanyakan kepada dia, wahai Abu Abu Ali, fassilana hadha. Wahai Abu Ali, tolong jelaskan apa yang kamu maukan dengan kata-kata kamu tadi. Kenapa kamu kasihkan kepada penguasa? Katanya Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni, wa idza ja'altuha fi sultani saluha, fa saluha bi salahi al-ibad wal bilad." Kalau doa itu saya peruntukkan untuk diriku pribadi, manfaatnya ya untuk saya pribadi. Tapi kalau doa tadi saya peruntukkan, saya persembahkan untuk sultan penguasa, maka dia akan menjadi penguasa yang soleh. Dengan kesolehan penguasa itu, maka akan jadi baik yang namanya negara, bangsa, dan masyarakatnya. Barakallahu fikum. Fa'umirna an nad'uwa lahum bisalah, walam nu'mar an nad'uwa alaihim. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa, dan kita tidak diperintah untuk mendoakan kejelekan penguasa. Ketika disampaikan kepada imam yang lain, dikatakan shadaqa wa nafah, sungguh telah benar dan telah menasihati al-imam Fudail ibn Iyad rahimahullah. Ini bentuk dan konsekuensi ketaatan kepada pihak penguasa. Barakallahu fikum. Sudah berapa ya, Pak? Haji, jihad, Jumat, Id. Mendoakan kebaikan untuk pihak penguasa. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Yang lainnya enggak boleh memberontak, tidak boleh memberontak mereka sejelas. Selama dia masih muslim, tidak boleh memberontak mereka. Sudah ya? Atau lagi yang lainnya? Namun tidak disebutkan dalam pernyataannya Al-Qabuni dan pernyataannya Al-Barbahari. Ada perkara yang lain, ibadah yang lain, di mana kita diperintahkan untuk bersama dengan penguasa, sekaligus menjelaskan konsekuensi ketaatan kita kepada penguasa. Yang lainnya, yang nomor 6 ialah salatul istisqa, salat minta hujan. Salat minta hujan. Ketika kemarau yang berkepanjangan, air semulai asap, pada butuh air, tidak ada air, diadakan yang namanya salatul istisqa. Ini pelaksanaannya harus menunggu SK pemerintah resmi. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala wa ta'ala. Beliau mengatakan itulah yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi yang namanya istisqa, para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat angkat tangan meminta Rasul istisqa. Dan tidak ada satu riwayat pun dari para sahabat yang mereka dengan sendirinya, seorang diri atau rombongan sendiri, mengadakan istisqa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Semua riwayat yang membicarakan tentang istisqa minta hujan itu mesti mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Yang paling sharif, yang paling tegas, ketika beliau khutbah Jumat, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sudah khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang berdiri di pintu sebelah sana. Ya Rasulullah, halakatil mawasid, laporan ya Rasulullah. Ternak-ternak kita mulai mati, sawah-sawah kita mulai kering kerontang. Doalah kepada Allah ya Rasul untuk meminta hujan. Maka Rasul menghentikan khutbahnya, langsung beliau berdoa kepada Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berikan hujan, berikan hujan, berikan hujan. Selesai khutbah, para sahabat mengatakan ketika itu mereka sedang ada di masjid. Tadinya cuaca yang sangat cerah, sangat panas. Tiba-tiba mereka mendapati dari balik gunung muncul awan. Semakin lama semakin ke atas, semakin lama semakin menyebar, dan akhirnya tumpah hujan yang sangat deras. Akhirnya mereka pun pulang dari kecepatan dalam keadaan mencari-cari tempat yang teduh supaya jangan kehujanan. Sepekan penuh hujan turun. Selama sepekan tidak pernah melihat yang namanya matahari. Sampai yang namanya Madinah terbenam, terbenam dengan air bah. Syahidnya apa ya, Pak? Laporan dari pihak para sahabat. Rasul yang langsung menyatakan. Begitu pula barakallahu fikum, ketika terjadi paceklik yang sangat berkepanjangan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka lapor kepada penguasanya, menyampaikan kepada penguasanya, tidak tiba-tiba langsung istisqa. Sahabat Umar langsung meminta Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah memohon hujan dari Allah. dan demikian terus. Kami mempelajari juga banyak riwayat yang ada. Semua keterangan-keterangan tentang minta hujan, sholat minta hujan, atau doa minta hujan, itu semuanya setelah izin dari pihak penguasa. Ketika penguasa menyatakan izin, keluar SK-nya, maka baru dilaksanakan yang namanya istisqa atau sholatul istisqa. Sehingga tidak diperbolehkan istisqa swasta. Semuanya harus legal dari pihak pemerintah. Kita melaporkan kepada pihak penguasa yang terkait, mereka memberikan izin, baru kemudian dilaksanakan bersama. Yang berikutnya, termasuk konsekuensi ketaatan kepada penguasa, amalan-amalan ibadah yang harus dengan SK penguasa ialah kunut an-nazilah. Kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah. Kunut nazilah itu ialah doa kunut ketika terjadi sesuatu di kalangan kaum muslimin, musibah besar, ancaman serangan dari musuh-musuh, pembantaian dan segala macamnya, kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang menimpa kaum muslimin, kunut nazilah. Dan tidak cuma subuh, ya maghrib, ya isya, haruslah itu kunut nazilah. Ini pun juga demikian. Untuk bisa memulai dan mempraktekkan kunut nazilah itu harus dengan SK pemerintah dengan fatwa ulama. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau mengatakan dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan yang namanya nazilah, sesuatu yang dikatakan nazilah itu yang mengukurnya, yang mengetahuinya adalah para ulama, bukan sembarang orang. Lalu para ulama lah yang melaporkannya kepada pihak penguasa, sehingga penguasa berikan izin kepada masyarakat untuk melaksanakan yang namanya kunut nazilah. Barakallahu fikum. Juga di dalam prakteknya, dalam riwayat yang membahas kunut nazilah, selama terjadi kunut nazilah barakallahu fikum, yang melaksanakannya adalah Rasul alaihi salatu wassalam dan diikuti oleh para sahabat. Ketika mendoakan Ri'il wa Zakwan yang membunuh 70 qari, ketika mendoakan kejelekan tokoh-tokoh Quraisy yang penentangannya sangat keras pada Rasul dari Islam sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya Rasul yang melaksanakan kunut nazilah. Jadi itu pula di zaman-zaman yang setelahnya, dari zaman para sahabat dan yang lainnya, Irwan, itu semuanya dikembalikan pada pihak penguasa. Nanti penguasa lah yang memimpin atau menunjuk orang untuk doa kunut nazilah dan yang mengeluarkan SK untuk melaksanakan kunut nazilah. Sehingga tidak bisa kunut nazilah swasta. Hah? Dengan dasar fatwa ustadz pondok pesantren atau yang semisalnya, tidak sah. Tidak bisa dikatakan sah, menyalahi prinsipnya harus sunnati wal jamaah dalam ketaatan kepada pihak penguasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Sudah menunjukkan pukul 11.30. Kita skor dulu untuk sholat zuhur, istirahat sejenak. Ba'da zuhur langsung diteruskan. Barang siapa yang memiliki pertanyaan dan semisalnya, bisa diajukan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.